Semoga Ustadz dijaga Allah dan diberikan hidayah dan taufiknya. Amin. Wa iyyakum. Saya ada pertanyaan. Jika kita belanja di toko online yang dimiliki perusahaan tertentu, dalam transaksi pembelian barang, jika menggunakan jasa kurir yang telah bekerja sama dengan pihak perusahaan toko online tersebut, dengan pembelian Rp50.000, maka akan dapat ongkos kirimnya murah, yaitu Rp7.000 per kilogram. Yang mana jika standar jasa pengiriman barang tersebut, jika normalnya Rp47.000 kilogram ke daerah saya, apakah diperoleh transaksi? Apakah diperolehan transaksi dan menggunakan jasa kurir seperti ini? Mohon penjelasannya. Atas penjelasannya, saya ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, kalau itu bentuknya bonus, tidak mengapa. Atau sejenis korting ya. Ketika harganya sekian, kalau dia beli banyak ada kortingan. Maka itu setahu saya, wallahu ta'ala alam, tidak mengapa. Kali ini kortingannya adalah dengan dikurangi jasa kirimnya. Yang harusnya 47 ribu. Menjadi cuma 7 ribu kalau belinya banyak. Dan itu perkara yang ma'ruf, wallahu ta'ala alam.